أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى وبعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada hari yang indah ini kita akan membahas tafsir Syahrawi pada surah Al-Maidah ayat ke-10. Di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Muhammad Sofyan, dan begitu juga Ustaz Zainal Arifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita melihat atau mengingat ke beberapa ayat yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga, menjanjikan pengampunan dan balasan yang begitu besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pada ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula semacam ancaman atau hukuman kepada orang-orang yang kafir lagi mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat di sini ada kata-kata kafaru wa kadzabu. Ada orang-orang yang kafir dan ada pula orang-orang yang mendustakan agama. Mungkin kita akan mencoba untuk melihat ayat ini lebih komprehensif lewat para asatiz yang sudah hadir bersama kita. Mungkin Ustaz Sofyan bisa mendahulunya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada dua perangai atau tingkah laku dan tipologi manusia. Pertama sekali adalah kafaru. Kafaru ini kata-kata kufrun, ya, ghita, tertutup. Artinya memang tidak mau menerima pesan kebaikan. Yang kedua adalah kazabu, kazib, bohong. Semua perilaku jahat lainnya diawali dari bohong. Nah, bohong ini bisa masuk kepada orang kafir dan bisa masuk kepada orang yang Islam. Saya yakin dan percaya hanya dua tingkah laku inilah sejak dunia ini diciptakan sampai akhir zaman. Pertama, orang yang menutup sama sekali pintu kebaikan. Yang kedua adalah orang yang bohong. Karena segala macam kejahatan, kriminalitas itu diawali dari bohongnya ia pada dirinya, bohong kepada Allah, bohong kepada orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang menarik dari sisi lain, bahwasanya hidup ini akan nikmat kalau kita mengikutkan keinginan yang maha ingin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita mengikutkan keinginan Allah, menghilangkan kafir dan menghilangkan kazib, maka pada saat itu kita akan menikmati hidup. Sebaliknya, ketika kita ini terlalu banyak berhenti menutupi segala macam fenomena-fenomena yang ada dengan kebohongan, kemudian kita tutup diri kita untuk menerima kebaikan, terjadilah ashabul jahim. Ya, ulaika ashabul jahim. Di sini disebutkan ayat-ayat Allah, ya, bukan hanya Al-Quran dan Hadis, tetapi sangat banyak. Bagaimana Fir'aun hancur, Haman, Qarun dan lain sebagainya, itu karena dua saja. Pertama, mereka kafaru, menutup kebaikan, sehingga kebaikan tidak bisa ia terima lagi dalam sanubarinya. Yang kedua, kazabu, adalah bohong. Karena dua perangai dan tingkah laku ini, kafaru dan kazabu, kafir dan bohong, ini adalah tipologi dari ashabul jahim. Ya. Begitu saya kira. Mungkin Ustaz Zainal, apakah ada kira-kira korelasi atau hubungan antara firman Allah Subhanahu wa taala tentang wa kadzabu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang ciri-ciri daripada orang munafik? Ayatul munafiki thalathun idza haddatha kadzaba. Kadzaba. Iya. Iya, tentu saja sangat terkait erat karena memang Al-Qur'an itu sebaik-baiknya ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Rasul adalah sebaik-baik tafsir dari Al-Qur'anul Karim, disebut dengan tafsir bil ma'sur. Jadi sangat terkait erat. Di sisi lain, selain ini ciri khas orang munafik, karena kemunafikan itu bisa terbagi dua. Munafik dalam arti real keluar dari agama Islam, atau munafik dia masih dalam status kategori bingkai seorang mukmin, tetapi sudah mulai mengarah kepada keluar dari Islam. Ada sedikit beda antara munafik dengan kazabu. Kalau kazabu ini sudah custom, artinya sudah menjadi tradisi, darah dagingnya. Darah dagingnya. Memang dia orang penipu. Gitu. Penipu. Ya, memang pembohong. Disebutkan orang yang kazzabu di sini memang sudah menjadi profesi dia. Dia adalah seorang profesional dalam hal mendustakan. Dan ini terbentuk dari kazzaba biasa. Inna rojula layakziba, wayakziba hatta yuktaba indonglohi kazzaba. Seorang manusia itu pertama kali berdusta. Besok berdusta. Besoknya lagi berdusta. Ditanya terus, dusta terus, akhirnya dia sudah menjadi seorang profesional. Ketika sudah menjadi profesional, dia sudah boleh jadi terintegrasi dari sifatnya kemunafikan. Karena apa? Orang yang dusta itu adalah selalu munafik. Munafik itu pandai artinya apa? Lidah, gitu. Bersilat lidah. Mengatakan insya Allah besok. Pas besok juga tidak ditemukan. Munafik kan begitu. Lahirnya iman, dalamnya kufur. Lahirnya oke, dalamnya tidak. Jadi kazabu dan kekufuran ini tidak saja menjadi orang sengsara di akhirat, ashabul jahim di akhirat, tetapi di dunia ini pun dia sudah menerima neraka-neraka kecil. Artinya dia sudah mulai susah, perang batin itu bukan enak. Betapa sakitnya orang yang ketika ia bekerja, ia selalu kafir dan bohong. Sakitnya terasa di dunia ketika pensiun. Masih akhirnya datang ke kantor lagi malu ya. Iya. Orang akan melihat bahwa sebenarnya dirinya itu sudah merasakan benih-benih bara api. Atau ashabul jahim. Maha kafi sodrika. Dosa itu apa yang mengganggu di hatimu. Membuat ketika Anda gelisah. Ketika kegelisahan akibat kekufuran dan pendustaan dilakukan terus-menerus, akhirnya hati pun menjadi wakarih tayatali alaihi nas. Manusia tidak melihat tapi hati tetap gelisah. Banyak itu orang neraka kecil. Banyak orang yang setelah ia pensiun, ia datang ke kantor atau tempat ia bekerja itu ia dihargai. Iya. Kenapa penghargaan itu diberikan? Mungkin tidak ada satu manusia pun yang ia bohongi. Yang terzalimi ketika dia terzalimi. Yang ia bohongi. Tetapi banyak juga orang yang setelah pensiun datang ke suatu instansi atau kantor, ia dicemooh, diejek. Kenapa? Karena manusia di sekelilingnya pernah menjadi korban kebohongannya. Iya. Dan begitu juga ada ketika seorang yang wafat. Iya. Orang dengan sukacita dari tempat yang jauh akan mendatanginya untuk mensolatkannya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang baik. Dan ada juga orang yang sedang bertakziah hadir di situ, tapi ia nggak mau salat jenazah. Karena mungkin ketika hidupnya si pentakziah ini melihat dia penuh dengan kebohongan. Iya. Jadi memang apa yang disebutkan Allah bahwa janjinya benar di ayat 9 itu terbukti dengan realita di fakta di lapangan dengan ayatina. Tapi tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak tadi juga orang yang meninggal dunia dan wafat disalatkan orang banyak. Iya. Kenapa? Banyak juga orang yang mendoakannya untuk tidak baik. Iya. Karena banyak dia berbuat baik kepada orang banyak dan banyak juga ia berbuat bohong kepada orang banyak. Jadi perimbangan yang luar biasa. Iya. Jadi iya, kalau kita melihat kepada ayat yang hari ini kita bahas ini Ustaz, iya, diakhiri dengan ulaika ashabul jahim. Dan kemudian pada ayat yang kita bahas pada hari yang lalu ayat 9 itu ada kata-kata lahum maghfiratu wa ajrun azim. Seakan-akan kalau pada ayat 9 itu balasannya di dunia. Tetapi kalau ayat ke-10 ini nampaknya seakan-akan betul-betul kepada akhirat. Apakah ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini Ustaz Zainal, mungkin kalau iya, cerita kasih jadi, sayang. Jadi memang benar tidak selamanya siksa yang di dunia ini merupakan siksa. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun dia bagaimana harta melimpah habis, sawah ladang musnah, atau ternak. Atau seperti ini tsunami di Aceh? Iya. Jadi walaupun ada musibah tsunami di Aceh, masih banyak orang yang diuntungkan dengan musibah iya, itu. Iya. Jadi memang tidak otomatis. Yeah. Tetapi kemunafikan, kebohongan dan kekufuran itu tetap dirasakan oleh pemiliknya di dunia ini. Yeah. Jadi apa beda bahwa bencana bencana pada satu kaum, di satu kaum itu ada yang merasa ini nikmat, tapi ada juga yang merasakan bencananya azab. Azab. Itu kembali kepada iman dan amal soleh tadi. Ketika dia beriman dan beramal soleh, maka musibah tadi tetap merupakan maghfiratun wa ajrun azim. Mati Nabi Ayub itu ya, tetap maghfiratun wa ajrun azim, walaupun kudisnya begitu banyak. Tetapi orang yang mendapatkan kenikmatan, walaupun dia, kita melihatnya memiliki mobil yang begitu banyak, kolam renang di dalam rumahnya, mewah, kurang mewah, tetapi sebenarnya dia telah merasakan bara api di dalam jiwanya. Ada rasa takut terus-menerus. Takut terus-menerus. Takut didatangi KPK. Mungkin. Iya, diantaranya itu. Jadi ini merupakan ashabul jahim di dunia, juga ashabul jahim di akhirat yang pasti. Jadi ada memang tadi hadis yang menarik Ustaz katakan itu. Wa karihta yattali' alaihin nas. Iya. Saat sekarang ini banyak mungkin fenomena yang terjadi saat sekarang ini seperti itu Ustaz. Ada seorang yang kaya tapi dia tidak mau diketahui kekayaannya gitu. Apakah ini mungkin salah satu bentuk daripada bahwa itu hasil daripada ketidakjujuran? Bagaimana Ustaz Sofyan melihatnya? Atau yang terlebih baik sebetulnya ia membangun orang lain, membesarkan orang lain untuk menjadi aset. Jadi saya melihat begini. Ketika aset itu berbentuk harta atau duit, ini akan cenderung membuat kita menjadi orang-orang kafir atau menjadi bohong. Tetapi kalau aset itu kita buat manusia, jadilah engkau menjadi orang yang baik, disekolahkan, dikuliahkan, saya yakin dan percaya dengan kebaikannya itu nanti, itu aset yang terus berjalan. Iya. Kalau saya melihat begini, ada suatu sistem yang di negara kita ini memang salah dari ujungnya. Bagaimana mungkin gaji pokok lebih kecil dari tunjangan? Itu sendiri sudah merupakan suatu hal yang salah. Bagaimana mungkin pegawai negeri yang 1 juta tadi, yang gajinya berapa? 1 juta setengah gaji pokoknya, bisa menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran, punya mobil 1, punya handphone dan punya rumah 1. Itu untuk membiayai 1 juta setengah, saya rasa itu tidak akan mungkin. Itu kan artinya sudah memang dirusak sistemnya dari awal. Jadi kita mengharap sebelum KPK juga menyelesaikan permasalahan yang mendasar, juga menyelesaikan sistem akar permasalahan itu sendiri. Tapi lihat di sini, ayat ini mengatakan walazina kafaru kadzabu ulaika. Ini artinya bahwasanya kekafiran dan kebohongan itu berjemaah. Iya, ulaika. Tidak mungkin sendiri. Iya. Artinya jadi mungkin ada saja seorang jika ia kafir sendirian, dia berat untuk menjadi kafir. Bohong, jika ia bohong sendirian bertahan, berarti di sini bohong ada berjamaah. Orang kiri kanan yang mendukung, yang bohong. Ulaika, semua mereka itu. Artinya si pelaku pembohong dan lingkaran-lingkaran yang membohongi, pembisik pembohong dan lain sebagainya, ulaika ashabul jahim. Dan ini juga kalau dalam ilmu tafsir mungkin salah satu bentuk litaubih ya. Salah satu bentuk daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang berlaku kafir dan kadzib itu tadi. Ya, kalau saya melihat ini bukan saya terjadi bagi diri pelaku saja, tetapi dia juga bisa membuat neraka di negara yang tempat dia bernaung, di kota tempat dia melakukan aktivitasnya. Bagaimana Indonesia tidak menjadi neraka seperti di Jakarta macet di mana-mana. Yeah. Itu adalah bukti neraka yang sudah ada di depan mata. Yeah. Macet, terjadi Suntur, panas yang begitu tinggi di negara kita banjir. Yang iklimnya banjir. Itu adalah neraka yang dibuat karena apa? Karena kekufuran dan kebohongan yang kenapa? Dilakukan secara berjamaah tadi. Karena itu tidak disebar. Iya. Yeah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, mungkin ada satu kesimpulan yang dapat kita tarik dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ra'thuz zunubil kadhibu. Awal pangkal daripada dosa itu adalah dusta. Oleh karena itu, hindarkanlah diri kita daripada berdusta akan nikmat-nikmat Allah yang telah Ia berikan kepada kita di dalam diri kita. Janganlah kita menutupi pintu-pintu kebaikan yang seharusnya itu kita lakukan setiap hari. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau bisa berbuat baik pada pagi hari, lakukanlah di pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Jika engkau dapat melakukan kebaikan pada sore hari, jangan tunggu sampai esok pagi. Semoga kita yang berhadir dan mendengar pada kesempatan ini lewat Radio Republik Indonesia yang berbahagia ini mendapatkan siraman pencerahan dari para asatiz yang mutamakin dalam ilmu-ilmu tafsir ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.